بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sekarang sampai mana wa akhbara annahum lan yadillu ya نعم تفضل شهندا lam yadil lan yadil wazannya dolla yadil sabit bit matinya gimana sih risik wastan taqahum bima Wa'adaita. Ya. Fikri. Wa qotoba qotatan wa qotatan. Walam takun qotmatai kejelasan lainam. Malam ma atama amaru bilalan fa'adzana. Summa aqama fa shalla dhuhra rak'atain. Asar wa fihi ma al-qira al-qira ada. Wa kana yaumul jumu'ati. Wa kana yaumal jumu'ati. Lanjut terus di sini baca ya tabir kullaha mawqifun terus wa'asal ilmasi kalimati من إرث استطاع عامي قال رحمه الله تعالى وخطب خطبة واحدة dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah dengan satu khutbah. Ya, beliau berkhutbah dengan satu khutbah. Nah. Kemudian walam takun khutbatain dan khutbah beliau itu bukanlah dua khutbah. Ini khutbah apa? Khutbah Arafah. Yang jalasa bainahuma, yang beliau duduk di antara dua khutbah tadi. Nah, kemudian falamma atammaha amara Bilalan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai berkhutbah, maka beliau menyuruh Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk ya adzan. Summa aqama, kemudian iqamah. Wa shalla dzuhra rak'atain, asarra fihima al-qira'ata. Dan beliau salat zuhur 2 rakaat dan beliau mensirkan. Mensirkan artinya apa? Melirihkan bacaan beliau, qira'ah beliau. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa khutbah ya pada khutbah Arafah adalah khutbah Jumat, karena waktu itu di harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji di hari Arafah tanggal 9 itu bertepatan dengan hari Jumat. Ini keliru. Ya. Tidak benar. Yang benar ialah itu bukan khutbah Jumat. Ya, walaupun itu adalah hari Jumat. Ya. Hah? Oh, yang pertama ya. Saya baca dari mana sih? Akhbara annahum lam yadillu. Oh. Ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa mereka umat tidak akan tersesat madamu mu'tasimi nabi, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan termasuk juga berpegang teguh dengan as-sunnah. Ya, summa akhbarahum annahum mas'uluna anhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan ditanya, ya mereka akan ditanya anhu. Mereka akan ditanya tentang apa? Tentang ya, tentang apa di sini? Tentang Rasul. Anhu itu ani Rasul. Anhu adalah Rasul. Ya, pada hari kiamat kelak Allah akan bertanya kepada mereka. Allah akan bertanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa antum tus'aluna anni." Fama antum qailun, kata Nabi, kalian kelak akan ditanya tentang diriku. Apa yang kalian akan katakan di hadapan Allah? Para sahabat menyatakan qalu, ini dia. Nasyhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasahta. Kami mempersaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan telah menasihati umat. Ya. Nah ini Nabi mengabarkan bahwasanya umat akan ditanya tentang beliau. Apakah umat menyambut seruan dakwah beliau? Apakah umat beribadah mengikuti tata cara beliau? Apakah umat melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan cegah? Nah ini, ya ini penting ini. ditanya di akhirat kelak, ya, tentang Nabi SAW kepada diri kita. Ya, wastantaqahum bima yaqulun wa bima yashhadun. Ya. Kemudian para sahabat menanggapi, ya, para sahabat menanggapi dan menyatakan apa yang mereka saksikan. Ya, mereka mengatakan qalu nasyhadu annaka qad ballaghta, kami mempersaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan wahai Rasulullah, wa addaita, engkau telah menunaikan amanah kerasulan ini, wa nasahta, dan engkau telah menasihati umat. Maka farafa usbu'ahu ila sama, maka Nabi SAW mengangkat jari telunjuk beliau ke langit. Wastashhadallaha alaihim thalatha marratin, dan Nabi, ya, memohon kepada Allah agar menyaksikan apa yang mereka sampaikan ini sebanyak 3 kali. Ya, Allah masyhad, begitu kata Nabi kan. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Amarahum ayyuballigha syahiduhum ghaibahum, dan Nabi pun meminta kepada mereka para sahabat yang hadir di khutbatul Arafah untuk menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kepada orang yang tidak hadir. Perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ke atas langit. Nah, ini hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Maka ini adalah dalil akan sifat ulu bagi Allah. Ulu sifatu zatiyah. Sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah di atas makhluknya. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la. Amin tu man fis sama. Seorang yang sujud berdoa, subhana rabbiyal a'la. Tinggi. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan tangan beliau ke langit. Ya, ini maka adalah dalil akan sifat ulu bagi Allah. Dan secara fitrah semua makhluk, tatkala dia berdoa, dia akan menghadirkan hati dia untuk menunjukkan kepada sesuatu yang di atas, meminta. Ya Allah. Tangannya doa, itu fitrah. Ya fitrah. Ini fitrahnya. Bahkan ada orang yang ngeyel, dia berakidah dengan akidah Asy'ari, menolak sifat ulu bagi Allah. Ketika dia berkata tentang Allah, tangannya ke langit, ke atas langit. Yaitu secara ini responsif. Ya, Allah ditunjuk ke atas. Padahal keseharian dia membantah Allah punya sifat beristiwa. Ini apa? Ini fitrah dia. Ya. Dan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, ketika ditanya bagaimana rencana Bapak, tergantung yang di atas. Ini fitrah. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya orang awam di Indonesia bukan Asy'ari. Kenapa? Kalau Asy'ari gak mungkin dia mengatakan tergantung yang di atas. Pasti dia mengatakan tergantung yang di mana-mana. Menyatakan Allah di atas adalah musuh besar Asy'ari. Dan orang awam di Indonesia berarti bukan Asy'ari. Walaupun mereka ikut menghafal sifat 20, bukan berarti mereka mengadopsi secara totalitas akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tidak. Ya. Itu karena mungkin ke bawah suasana. Namun mereka takhusus itu jarang sekali, kecuali yang di pondok. Ya. Orang awam menyatakan tergantung yang di atas, ini musuh Asy'ari. Ya, ini musuh Asy'ari, orang-orang yang menyatakan demikian. Yang tadi malam kita katakan, berarti kata Asy'ari, orang tersebut menempatkan jihah bagi Allah, hayiz bagi Allah, jisim sekaligus bagi Allah. Nah, merojah lagi pelajaran semalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian, ya, Dan Nabi meminta, memerintahkan agar orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah ini ya, kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, karena umat ini adalah umat dakwah, ya, bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel untuk mereka aja. Kalau umat ini adalah umat dakwah. Siapa yang memahami suatu perkara berdasarkan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan syariat dari Allah dan Rasulnya, maka dia sampaikan. Dan apabila umat ini melihat kemungkaran satu sama lain, maka dia mesti ingkari, dikasih tahu yang benar. Kemudian kata beliau, wa khotaba khutbatan wahidatan lam takun khutbataini jalasa bainahuma. Dan beliau berkhutbah Arafah di sini adalah satu khutbah. Satu khutbah sebelum zuhur beliau berkhutbah. Ya, ini khutbah Arafah. Ya. Kalau sekarang kumpul semua tuh di Masjid Namira, biasanya mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang berkhutbah. Mufti Saudi. Ya, namun kalau di situ penuh, silakan mengadakan khutbah Arafah di mauqif, di tenda Arafahnya masing-masing. Itu tidak masalah. Apalagi kalau jarak antara dia dengan masjid itu jauh. Maka boleh dia di tempat dia bersama mutawifnya, pembimbingnya yang mengadakan ya khutbah. Nah, itu tidak masalah. Dalam satu Arafah, satu waktu berbilang khutbah itu tidak masalah. Ya, enggak masalah. Jadi tidak mesti ngumpul semuanya di Masjid Namira. Ya, enggak masalah. Nah, ini dalil bahwasanya yang khutbah dilakukan di Arafah, walaupun itu hari Jumat ketika itu hari Jumat. Di hari Arafah, di ketika Nabi SAW haji, ya, wukuf di Arafah itu hari Jumat tanggal 9 Zulhijjah. Namun Nabi SAW tidak sholat Jumat, yang adalah zuhur dan asar digabung. Ya, zuhur dan asar dengan dijamak, jamak takdim, dikosong, dua-dua. Ya, perhatikan ya. Nabi tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat pasti bunyi redaksinya wa khotaba khutbatain. Begitu, bukan khutbatan wahidah, tetapi khutbatain. Tapi di sini khutbatan wahidatan. Ya, Nabi SAW berkhutbah dengan satu kali khutbah. Lam yakun khutbatain, bukan dua khutbah. Jalasa bainahuma, yang Nabi SAW duduk di antara keduanya. Jadi sebagaimana kita katakan, sebagian orang menyangka bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi ketika khutbah di Arafah adalah khutbah Jumat. Ini keliru. Ya, ini keliru. Nah, falamma atamaha amara bilalan fa'addana summa qama fa shalla dhuhra rak'atain. Maka tatkala beliau sudah selesai berkhutbah, beliau memerintahkan kepada Bilal untuk adzan kemudian iqamah. Shalat zuhur rakaatain, kemudian beliau shalat zuhur dua rakaat. Asarra fihima alqiraata, beliau pun mensirkan, melirihkan bacaan Al-Qur'an di keduanya, di dua rakaat tersebut. Ya, ini juga dalil lagi bahwasanya yang Nabi lakukan bukan shalat Jumat. Karena yang namanya shalat Jumat dijahar, ya, sehingga kita tahu imam baca al-ala al-khasyah, sehingga kita tahu imam baca surah al-munafiqun, al-jumu'ah dan al-munafiqun. Nah, ini bukan sholat Jumat. Kenapa? Karena Nabi mensirkan. Seandainya sholat Jumat pasti dijaharkan. Ya. Dan juga ini juga jadi dalil kata para ulama, al-musafir laisa alaihi sholatul jumu'ah, ya, la fil hajj wa la fi ghairi. Ini kata para ulama. Ya. Orang yang bersafar tidak sholat Jumat, ya, tidak pada haji atau yang lainnya. Ya, nah, paham ya di sini? Ya, kenapa? Karena Nabi SAW waktu itu di hari Jumat bersama para sahabat sedang bersafar dari Madinah ke Mekah, ya, ke Arafah. Nah, Nabi SAW tidak sholat Jumat, ya, tidak sholat Jumat. Nah, ini kata para ulama, ini jadi dalil. Bahkan sebagian ulama menyatakan, ya, bahwa seorang yang safar salat Jumat kemudian dikosor dengan asar itu bid'ah. yaitu bid'ah. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru kalau dikatakan sholat Jumat itu ada pada orang yang sedang safar. Ini menyelisihi sunnah. Ini menyelisihi sunnah. Ya, karena yang wajib bagi mereka adalah sholat duhur, bukan Jumat. Nah, walaupun sebagian kalangan saat ini mulai memfatwakan dengan disebutkan ilat-ilatnya. Ya, disebutkan ilat-ilatnya karena zaman dahulu ketika safar masjid jarang yang mengadakan sholat Jumat, sekarang sudah banyak. Ya, kita tetap berpegang kepada para ulama. Ya, kita tetap berpegang pada ulama. Ya, kata mereka al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar. Ya, tergantung kepada sebabnya. Apakah ada sebabnya atau tidak? Kalau ada sebabnya ada hukum, enggak ada sebabnya enggak ada hukum. Nah, kata mereka, kan dahulu sebabnya ketika safar hari Jumat masjid enggak ada, jarang, sehingga enggak salat Jumat. Maka oleh karena itu kita sekarang mengadakan salat Jumat, karena kalau lagi safar ada yang ngadain Jumatan, ya udah kita Jumatan. Justru kata para ulama, ilatnya apa? Safar. Nah, ilatnya apa? Ya safar. Al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Ilatnya apa? Ya karena safar. Karena safar. Ya. Taibar kalau bukan karena ada masjid atau tidak saat itu. Sekarang ada masjid banyak. Nah. Wa kana yaumal jumu'ati. Yauma, tadi siapa yang bacanya? Hah? Sabit ya? Atau Suendar? Atau Fikri? Fikri, yauma ya. Itu khobar. Dan saat itu adalah hari Jumat. Ini adalah waktu itu adalah hari Jumat. Fadalla ala annal musafira la yusalli al-jum'ata. Nah, kemudian kata beliau, maka ini menunjukkan bahwasanya sang musafir dia tidak perlu sholat Jumat. Dia tidak sholat Jumat. Nah, ini. Ya. Seandainya Nabi bersama para sahabat ya sholat Jumat, Jumatan, tentu akan terang di sini beritanya. Ya, disebutkan ternyata itu bukan sholat Jumat. Khutbahnya satu kali, sholatnya sir. Nah, ini berarti itu jelas, terang benderang, itu bukan sholat Jumat, tetapi sholat zuhur. Nah, itu sholat zuhur. Thumma aqama fa shallal asr. Kemudian setelah selesai zuhur, lanjut beliau bangkit lagi sholat asar. Rakataini aidon. Dua rakaat. Berarti ini apa? Jama' taqdim. Jama' taqdim. Nah, ini jama' taqdim. Ini lebih mudah bagi orang yang wukuf di Arafah dibandingkan dengan jama' ta'khir atau tidak di jama' hanya di qasar. Kenapa? Karena ya, ketika sudah dikerjakan dua salat tersebut di waktu zuhur selepas khutbah Arafah, nah ini akan memudahkan bagi para jamaah untuk fokus. Untuk fokus wukuf di Arafah, berdoa, tadarruk, ya, berzikir, ya, dan seterusnya di Arafah. Dia akan fokus sampai matahari terbenam. Ya, selepas zuhur, ya, sampai matahari terbenam. Dia boleh makan situ, ya, sampai matahari terbenam. Paham gak sini? Ya, sampai matahari terbenam. Dia fokus. Nah, kalau ternyata ya sholatnya di qasar, tapi tidak di jama'ah. Ya, tidak dijamak, nanti asar kita sholat lagi dua rakaat lagi. Nah, enggak fokus nantinya. Enggak fokus. Nah, jadi demikian. Jadi sunnah. Tapi hukumnya hanya sunnah. Artinya apa? Sholat di qasar dua rakaat, ya, dan di jamak takdim dua rakaat zuhur asar ketika di Arafah itu bukan bagian dari manasik haji yang wajib. Itu hanya sunnah. Ya, paham enggak sini? Artinya enggak ada konsekuensi apa-apa bagi jamaah haji ketika dia tidak mengqasar sholat atau tidak menjamak jamak takdim. Tidak bayar dam. Nah, dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Ya. Nah, ini jamaknya jamak apa? Jamak takdim. Jamak takdim. Padahal ketika Nabi SAW selesai dari Arafah, selepas matahari terbenam, beranjak ke Muzdalifah. Muzdalifah Arafah itu dekat. Nah, setelah di Muzdalifah, jamaknya bukan jamak takdim. Tapi jamak apa? Kalau jamak takdim berarti maghrib, isya. Tetapi jamak takhir. Jamak takhir. Maka kata para ulama, ketika kita safar, ya, kita diberikan pilihan untuk jamak takdim atau jamak takhir. Mana yang paling mudah? Nah, ketika di Muzdalifah, yang paling mudah adalah jamak takhir. Karena berjalan dari Arafah menuju ke Muzdalifah, setelah matahari terbenam, lewat itu berapa sekian waktu, maghrib, kalau di jamak takdim, buru-buru langsung, ayo segera, maghriban. Tapi sampai di sana santai, walaupun nyampainya nanti di waktu isya, tidak masalah, jamak takhir. Tapi kalau di Arafah, jamak takdim, karena mudahnya demikian. Ini bau sampai yang goreng-goreng ini. Oh itu antum, bau apa? Tempe, gorengan. Orang nasi bakar, masya Allah. Taruh luar dulu, ganggu konsentrasi anak aja. Udah nggak fokus dan tuh lapar. Mana lagi tadi sekarang? Hah? Luar sih. Bawa-bawa makanan segepok ke masjid. Mana tadi sekarang? Summa qama fa shalla al-ashr rak'ataini aidan wa kana ma'ahu ahlu Makkah. Dan bersama beliau orang-orang Mekah. Ini orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, ya. Mereka ikut haji. Mekah ke Arafah itu dikit ya, ikhwan. Mekah Arafah itu sebentar. Ya, saya dulu kalau Mekah Arafah ketika haji saya jalan. Ya, kalau biasa gitu itu. Nah, jalan. Nah, atau ketika itu walau itu olah kebagi yang mau ya. Bagi yang mau ya, bagi yang mau. Bagi yang mau. Nah, itu enggak artinya enggak terlalu jauh. Artinya tidak terlalu jauh. Nah, ini perhatikan ya. Fasallu bi salatihi qasran wa jam'an. Nah, mereka ahli Mekah salat di Arafah dengan salat qasar dan jamak. Fa fihi awdahu dalilin, maka dalam hadis ini terdapat dalil yang paling jelas ala anna safar qasri, bahwasanya safar untuk di qasar salat la yatahaddadu bi masafatin ma'lumatin. Itu tidak dibatasi dengan jarak tertentu. Nah, ini memang ada dua pendapat ikhwah dari kalangan fuqaha. Kapan seorang bersafar dikatakan dia boleh mengqasar salat, dia boleh membatalkan puasa dia? Sebagian ulama menyatakan kalau dia sudah keluar dari negeri dia dan itu sudah dinamakan safar. Itu tergantung urf. Ya, tergantung urf. Ya. Nah, kalau sebagian lagi nyatakan dengan jarak tertentu, 80 sekian kilometer. Dua-duanya benar. Karena ditunjukkan dalam berbagai riwayat juga demikian, yang 80 kilometer. Dua-duanya benar. Nah, adapun ya, ahlu Mekah yang ikut sholat bersama Nabi, enggak mungkin mereka sholatnya itu 4 rakaat tanpa jamak, sementara Nabi SAW menjamak, itu tidak mungkin. Ya, maka kata para ulama bahwa mereka ikut sholat karena mereka diikat dengan proses haji, bukan hanya safarnya. Karena kalau diikat dengan safarnya, maka secara urfiyah pun mereka belum dikategorikan sebagai musafir. Ahlu Mekah maksudnya, ahlu Mekah belum dikatakan sebagai musafir. Ya, nah, ini menurut sebagian ulama madhab. Nah, paham nggak di sini? Tadi. Mana lagi tadi? Falamma faragha sallallahu alaihi wasallam min salatihi, Maka Nabi SAW ketika sudah selesai dari sholat beliau, selesai sholat asar, jam takdim, raqiba hatta ata al-mawqifa. Ya, ketika beliau sudah selesai, ya, sudah selesai sholat, maka beliau naik kendaraan tunggangan beliau lagi, sampai tiba di mawqif, tempat lokasi wukuf. Fawakafa fi dairil jabal, inda sakharatin. Maka beliau melakukan wukuf di bawah gunung dekat sakhrat, bebatuan besar. Yastaqbal al-qiblata, dan menghadap kiblat. Wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi. Jabal apa habal? Waduh, di buku ana habal kain tali dong. Wa ja'ala jabal musyati baina yadayhi. Ya. Dan beliau benar. Ya, kita artikan dulu. Falamma faragha min salatihi raqiba hatta ata al-mawqifa. Ya, beliau setelah selesai salat beliau menaiki kendaraan beliau sampai beliau pergi lagi ke tempat wukuf. Ke tempat wukuf beliau. Nah. Jadi beliau salat, ya, beliau salat dan khutbah itu di Namirah. Namirah itu ada di tengah-tengah Arafah. Hah? Di tengah-tengah Arafah. Beliau berkhutbah, dinamakan khutbah Arafah. Beliau salat, ya, kemudian setelah itu beliau balik lagi ke tempat wukuf beliau. Ya, ke tempat wukuf beliau. Nah. Ya. Kembali lagi ke Arafah, masuk ke tempat wukuf untuk menjalankan rukun dari wukuf. Karena wukuf tidaklah sah kecuali di Arafah. Ya. Wa fawaqafa fi dairil jabal. Maka beliau pun melakukan wukuf di bawah gunung dekat Sakhrat. Ya, inda Sakhrat. Sakhrat bebatuan besar. Wastaqbal al-qiblah, dan beliau menghadap kiblat. Ya, beliau menghadap kiblat. Nah. Ya. Jadi Nabi SAW berjalan dari Namirah menuju tempat wukuf beliau, naik tunggangan beliau bersama para sahabat. Ya, sampai beliau sampai ke gunung yang dinamakan Gunung Jabal Rahmah, beliau wukuf menghadap kiblat di bawah Sakharat. Itu di dekat Sakharat, bebatuan besar. Nah, bebatuan besar. Nah, beliau wukuf menghadap kiblat. Nah. Jadi wukuf itu enggak harus di situ, di tempat yang Nabi wukuf. Pokoknya semuanya di Arafah. Zaman sekarang telah terjadi perluasan Arafah. Ya. Terjadi perluasan Arafah. Nabi SAW bersabda ketika itu, waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif, kata Nabi. Saya wukuf di sini, sedangkan Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Ya. Dan sedangkan Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Kemudian mana lagi? Wa kana wa ja'ala Jabal al-Musyati baina yadayhi. Habl. Habal apa jabal? Benar berarti. Wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi. Yang benar habal. Nah, habal musyah itu bukan jabal ya, bukan. Tapi habal itu bukan tali ya. Habal itu kesib. Ya. Pasir, bukit pasir ya. Kasib minar ramal. Ya. Itu maksudnya ja'alahu baina yadayhi amamahu, itu maksudnya. Baina yadai maksudnya apa? Amamahu. Maka beliau menjadikan habl musyah, ya, pepasiran tadi, itu baina yadai, yaitu berada di hadapan beliau. Berada di hadapan beliau. Wa kana ala ba'irihi fa akhadha fi du'a. Nah, beliau tetap berada di atas hewan tunggangan beliau. Ya. Maka beliau pun berdoa wa tadarruk, merendahkan diri kepada Allah, wal intihal ila ghurubis syams. Ya. Bermunajat sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Nah. Ya, jadi wukuf di Arafah boleh duduk. Ya. Boleh juga di atas kendaraan. Nah. Kemudian ya, jadi boleh ya. Orang yang wukuf di Arafah dengan berbagai cara, raqiban waqifan ala khodamai au jalisan. Nah, itu kata para ulama, boleh dia sambil berkendara, duduk di atas kedua kakinya atau duduk di kursi. Nah, sampai-sampai muttaji'an, sampai-sampai berbaring juga boleh. Tapi yang penting yastaghil bi du'a wa dzikr. Yang penting dia menyibukkan diri dengan doa dan zikir. Tidak boleh menyibukkan diri dengan kalam, ngobrol, bercanda, tertawa. Nah, sunnahnya demikian. Ya, sunnahnya demikian. Kalau lagi wukuf di Arafah ada teman yang ngajakin ngobrol, kasih tahu, ya akhi, ini kita sedang wukuf di Arafah. Allah turun ke langit dunia ketika wukuf di Arafah, ketika hari Arafah. Nah. Kemudian wa amaran nas, sudah dibaca belum? Sudah dibaca? Wa amaran nas ayyarfa'u an batni urana. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para jamaah haji agar naik dari lembah Uranah. Uranah kemarin apa? Yang terletak antara Muzdalifah dan Arafah. Ya. Beliau memerintahkan jamaah haji untuk ya. Yarfa'u, naik ke lembah Uranah. Ya, kemudian wa akhbara anna Arafata kullaha mauqif. Dan beliau mengabarkan bahwasanya Arafah, padang Arafah semuanya adalah mauqif, lokasi untuk berwukuf. Ya, sebagaimana sabda Nabi tadi, waqaftuha huna wa Arafatu kulluha wal Arafatu kulluha mauqifun. Nah, Arafah itu semuanya adalah tempat wukuf. Ya. Nah. Supaya jamaah haji tidak memusatkan diri di satu tempat. Namun Arafah itu luas, alhamdulillah. Jadi bisa di mananya. Yang penting di Arafah. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa kana fi du'aihi, ya. Oh, belum ya. Wala takhtassu bi mauqif dhalik. Ya. La takhtassu bi mauqif dhalik, tidak mengkhususkan tempat wukuf. Ya, bal qala, bahkan beliau bersabda waqaftuha huna wa arafatu kulluha mauqif. Bahkan beliau bersabda, saya wukuf di sini, Arafah itu adalah semuanya tempat wukuf. Ya, tempat wukuf. Wa arsala ila an-nas ayakunu ala masyairihim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, arsala yursilu, mengutus, maksudnya di sini beliau mengabarkan kepada jamaah kepada kaum muslimin ayakunu ala masyairihim, agar mereka tetap berada di kawasan masyair mereka, yaitu kawasan lokasi haji, tempat manasik haji. Ya. Wa yaqifuna biha, tetap wukuf di situ. Fa innaha min irsi abihim Ibrahim, karena yang ini adalah warisan peninggalan dari bapak mereka yaitu Ibrahim. Karena waktu itu orang-orang Arab semuanya adalah anak cucunya Ibrahim dari Ismail. Ya, dari jalur Ismail. Nah, jangan pergi kemana-mana. Nah, ini kalau di Eropa orang-orang malah ke gunung. Ya. Kebanyakan jamaah haji demikian. Ya, kalau lagi panas, ya sangat panas, mereka pergi ke gunung. Ya. Pindah ke situ, ya ke gunung, supaya apa? Adem. Nah, ini nggak ada dalil ini. Ya, nah, ini perbuatan orang-orang yang tidak dilandasi ilmu. Tempat itu gak ada hubungannya dengan Eropa. Nah, dia mesti berada di tempatnya, yaitu di Eropa semuanya, menghadap kiblat. Ya. Kemudian wa kana fi du'aihi sallallahu rafi'an yadayhi ila sadrihi kastid'amin miskin, dan Nabi sallallahu dalam doa beliau ya, rafi'an, beliau mengangkat ya yadayhi, kedua tangan beliau, ila sadrihi, sampai ke atas dada beliau, ya kastid'amin miskin, seperti posisi orang miskin yang memelas minta-minta, sampai kayak begini. Ah, Nabi sampai ke dada. Nah, ini dan Nabi sesam sungguh-sungguh dalam berdoa di ketika wukuf di Arafah, mengangkat kedua tangan beliau demikian. Nah, karena mengangkat tangan dalam doa adalah salah satu sebab diijabahkannya doa. Ya, Allah akan malu untuk tidak mengabulkan doa orang tersebut, alias orang tersebut mengangkat sia-sia. Tidak, tapi Allah akan ijabah. Entah di dunia atau di akhirat. Kalau di dunia enggak dikabulkan, di akhirat nanti. Karena doa adalah ibadah, doa wal ibadah. Nah, jangan pernah putus asa dari berdoa. Nah. Ya. Kemudian wa akhbarahum anna khayra du'ai du'au yaumil Arafah. Dan Nabi mengabarkan kepada mereka, kepada para sahabat, bahwa sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Ya, karena Allah turun ke langit dunia. Maka Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk fokus berdoa di si hari tersebut. Nah. Ya, karena waktunya mulia. Waktunya mulia. Tempatnya mulia. Maka Nabi menganjurkan untuk memperbanyak doa zikir di hari Arafah ketika wukuf. Nah, doa itu ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah minta kepada Allah. Apa aja? Minta ampunan, minta rezeki berupa ilmu, ya. Minta apa aja? Apa Abu Rehan? Minta jodoh. Ya silakan minta kepada Allah. Jangan minta sama dukun. Minta kepada Allah, minta jodoh. Yang sudah dapat jodoh minta jodoh lagi, minta sama Allah. Yang sudah dapat jodoh, minta jodoh lagi. Nah, apalagi, ya lagi situasi lagi cuti, keberian. Nah, minta sama Allah. Nah, itu ya. Nah, kalau doa ibadah itu apa? Itu berzikir kepada Allah, tasbih, tahlil, takbir, Ini namanya doa ibadah. Doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah meminta kepada Allah. Ini sering diulang-ulang oleh Syekh Al-Utsaimin ya mengenai hal ini. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah. Nah, maka perbanyak doa dan zikir ini. Doa masalah dan doa ibadah. Kata Nabi, khairu du'a du'a yaumi Arafah. Ini doa masalah. Doa masalah minta pada Allah. Minta apa aja? Ya. Minta minta selamatkan dari fitnah, keburukan. Ya. Kemudian minta diselamatkan dari azab kubur. Minta selamat dunia akhirat. Minta apa aja? Ya. Sampai ya hal-hal yang bersifat keduniaan minta sama Allah. Ya Allah, maksudnya keduniaan itu bukan harta maksudnya. Kayak tadi jodoh. Jodoh kan untuk nyelamatin agama juga. Ya enggak? Harga nanti suatu saat akan menikah kan? Emangnya antum mau jadi uskup? Nauzubillah yang enggak mau nikah. Ya enggak? Tabatul. Jadi apa itu namanya? Kalau ya, orang Buddha? Aduh, apa sih namanya? Bukan pastor. Biksu. Biksu. Kalau biksu ya. Ya. Jadi biksu. Kita bukan demikian. Ya. Suatu saat akan menikah. Dan karena dengan menikah itu untuk menjaga agama juga. Dan bujang-bujang jomblo kalau haji minta jodoh sama Allah. Yang sudah punya jodoh minta jodoh lagi sama Allah juga. Ya Hasan ya. Baru nikah Hasan. Baru nikah dimotivasi nikah lagi. Gak apa-apa. Ya ini aja nih yang jomblo-jomblo visioner. Visioner mereka ini. Tahu gak visioner maksudnya Hasan? Wawasannya jauh ke depan. Suatu saat segini. Papat. ngitung dulu saya biar enggak salah. Siji loro, terus papat. Nah, kemudian kata Nabi, yang sebaik-baik yang saya ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa apa namanya tadi? Doa ibadah. Ini doa, doa ibadah. Ini perbanyak diucap ketika wukuf di Arafah. Adapun kalangan non haji, non jamaah haji di hari Arafah, ya mereka ibadahnya lain. Yaitu apa? Puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Jadi kaum muslimin di hari Arafah tetap dalam keadaan beribadah. Jamaah hajinya wukuf di Arafah, non jamaah haji puasa Arafah. Ya, paham ya sini? Kalau jamaah haji enggak puasa Arafah, dia wukuf. Non jamaah haji puasa Arafah. Nah, ini subhanallah. Wa dzakara min du'aihi fil mauqif. Allahumma, ini udah dibaca? Belum. Belum. Fadhol baca sini. Nah, masih entah. Fil mauqif. Wa dzakara min du'aihi fil mauqif. Allahumma lakal hamdu alladzi naqulu wa khairan mimma naqulu. Allahumma lakal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa ilaika ma'adi wa laka rabbi tarasi. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi. Wa laka rabbi tarasi. Turasi itu. Nah, dulu ketika fitnah Turasiya, Sururiya, Turasi katanya. Nah, kalau ngerti tahu Turasi itu, walaka rabbi Turasi. Terus nanti kita jelasin insyaallah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa wasuwasati sadri wa syaitati wa waswasati bukan. Wa waswasati sadri wa syaitati amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi ar-rihu. Dzakara Tirmidzi. Wa mimma dzakara min du'ahi hunaka. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa 'alaniyati. Wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri. Anna al-wajil musfiku al-mubiru al-mu'tarifu idunubihi as'aluka mas'alat al-miskina wa abtahiru ilaika bihal al-muznibi muznibi dalilu zaliri muznibi dalili wa da'uka du'a al-khaifi al-doriri min khod'ati laki min khod'ati laka rukbatahu rukbatuhu rukbatuhu wafadat aynahu wadalla jasaduhu walogi ma'anfuhu laka Allahumma la taj'alni bidu'aika syafiyah wakun bi ru'ufan rahiman ya khairul mas'ulina wa ya khairul mu'tina zakarahu tabaroni tabaroni zakarahu tabaroni kalau imam alul hadis al-ma'ruf tabaroni bi fathil ba bukan dengan sukun tabaroni ya sering-sering terulang ya nah ya. Kalau al-imam at-tirmidzi dengan dhammah atau dengan dhammah atau dengan kasrah fathah enggak ada tarmidzi. Yang ada mantan menteri agama dulu Tarmizi Tahir. Kalau tentang tahu zaman Orde Baru Pak Harto. Ya. Kemudian wa dzakara min du'aihi fil mauqif. Dan ya. Hah? Mawaqif. Dari jamaknya. Jamak dari mauqif, mawaqif. Antum tadi bacanya apa? Mauqif benar. Antum tulisannya mawaqif apa mauqif? Ya bacanya mauqif apa? Ya. Dan dalam doa di mauqif beliau berdoa Allahumma lakal hamdu. Ya, ya Allah bagimu segala pujian, kalladzi naqul sebagaimana yang kami ucapkan. Wa khairu mimma naqul bahkan lebih baik dari apa yang kami katakan. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahya wa mamati wa ilaika ma'abi. Ya Allah bagimu untukmu salatku, ibadahku, sembelihanku itu nusuk, hidupku dan matiku. Nah, hidup mati kita untuk Allah, bukan untuk NKRI. Orang-orang jahil dari kalangan nasionalis NKRI harga mati, ini jahiliyah ini. Enggak ada kayak begitu. Allah yang harga matinya. Yang kita mati karena Allah, bukan karena yang lain. Enggak boleh mati karena yang lain. Enggak boleh. Mesti karena Allah. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa ilaika ma'abi. Dan kepadamu lah aku kembali. Walaka rabbi turasi. Dan bagimu untukmu ya Rabku turasi. Turas itu kan pusaka ya. Turasi pusakaku. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari adab kubur. Ya wa waswasatis sadri dan hati yang waswas. Wa syatatil amri dan urusan yang berantakan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihi ar-rihu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari keburukan yang didatangkan oleh angin. Ya, yang didatangkan oleh angin. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian mimma dzakarahu min du'a'i hunaka, di antara doa lain yang beliau panjatkan di sana di Arafah yaitu Allahumma innaka tasma'u kalami. Ya Allah, Engkau mendengar perkataanku. Wa tara makani, Engkau melihat tempatku, posisiku. Wa ta'lamu sirri wa alaniyati, dan Engkau mengetahui ya apa yang sir maupun yang alaniyah dari diriku, yang rahasia, yang tersembunyi maupun yang nyata yang kelihatan. Ya. Wa la yakhfa 'alaika syai'un fi min amri, tidak ada yang samar ya dari segala urusanku bagimu. Ya. Nah. ana albi albaisu alfaqiru almustagisu almustajiru alwajiru almushfiku almudirru almuqirru almu'tarifu bidunubi. Aku adalah hamba yang miskin lagi fakir, hamba yang mohon pertolongan dan perlindungan, hamba yang penuh ketakutan dan kecemasan, hamba yang mengakui semua dosa dan kesalahan-kesalahannya. As'aluka mas'alatal miskin. Aku memohon padamu ya Allah sebagaimana permintaannya orang-orang miskin. Abtahilu ilaika ibtihalal mudhnibi ad-dhaliri. Ya. Aku berdoa kepada Engkau ya Allah sebagaimana doanya orang-orang yang berdosa lagi hina. Ya. Ad'uka bi du'a al-kha'ibi ad-dhariri. Aku berdoa kepada Engkau ya sebagaimana doanya ya, orang yang penuh ketakutan dan orang yang dorir, yang sengsara. Man khada'at laka raqabatuhu wa dafat laka aynahu. Ya, apa ini artinya nih? Mereka yang tunduk kepada Engkau, yang bergerindang air mata, yang lemah tubuhnya, yang patuh kepada Engkau. Susah terjemah ini. Ya. Wadzalla jasadahu wa raghima anfuhu lak. Itu tadi maknanya. Yang berinang air mata, yang lemah tubuhnya, yang patuh kepada Engkau. Allahumma la taja'alni bidu'aika Rabbi syakiyya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hambamu dengan doa ini menjadi syaki, menjadi sengsara. Wa kun bi ru'ufan rahima ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin. Ya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hambamu dengan doa ini sengsara. Ya Allah, jadilah Engkau maha pengasih, maha penyayang kepadaku. Wahai sebaik-baik tempat memohon, wahai sebaik-baik tempat, wahai sebaik-baik pemberi pertolongan. Nah, disebutkan oleh At-Tabarani. Ya. Kemudian dibaca berikutnya. Roni, wa dzakara wa Ahmad. Sallallahu sallam. Yauma arafata. Yauma arafata. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Biyadihil khairi. Biyadihil khairu. Biyadihil khairu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asa hadhihi adhiyatu. Al-adhiyati mudafun ilaih. Linun bukan lain. Linun. Wahunaka unzilat. Wahunaka unzilat alaihi al-yawm akmaltu lakum dinakum akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Wahuna sakata rajulun an rahilatihi. Famata fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yukaffana fi thawbihi wala yamassa bi tayyibin wa an yaghsula bi ma'in wala yughatta ra'suhu. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu. Wa akhbaru anna Allah ta'ala yab'athuhu yawm al-qiyamati yubal yulam. Wa fihi itu hasbuk hasbuk. Nah. Ya. Dzakara Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia menyatakan kana aktsaru du'ain nabi, doa yang paling banyak dibaca oleh nabi yaum Arafah, pada hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa asanidu hadhihi al-adiyati fiha lin. Ya, lin maksudnya dhaif. Ya. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-hadis ad-dhaif yu'malu fi targhib wa tarhib. Dapat diamalkan dalam ketika targhib atau tarhib, memotivasi, ya, memotivasi orang lain untuk beramal atau sekedar untuk mewanti-wanti orang lain. Apalagi doa ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Dan doa ini masyru' pada asalnya. Nah, maka boleh digunakan dengan doa ini walaupun dikatakan sanadnya itu lemah. Nah, itu tidak masalah. Oleh karena itulah kalangan ahli fikih di buku-buku fikih, di Kitabul Hajj, ketika menerangkan zikir doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika hari Arafah, ialah dengan lafaz seperti ini. Ya, walaupun disebutkan sanadnya dhaif, itu tidak masalah. Nah, yang penting doanya tersebut bukan doa-doa yang bid'ah atau yang mengandung kesyirikan, itu tidak masalah. Ya, kecuali doa-doa yang bid'ah atau doa-doa yang syirik, na'udzubillah, itu tidak boleh. Nah, kemudian wahunaka unzilat alaihi, dan disitulah ya, turun ayat ya, pada hari Arafah itulah turun ayat firman Allah Ta'ala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu, nikmatku bagimu untukmu. Aku telah ridai Islam sebagai agamamu. Ya. Sebagian ulama menyatakan ini ayat terakhir. Namun sebagian ulama yang lain menyatakan ayat terakhir itu bukan ini, tetapi surah apa? An-Nasr idaja Nasrullahi wal Fath. Yang di seketika ayat itu turun, Abu Bakar menangis. Kenapa menangis? Pertanda ya sudah selesai tugas kenabian. Idaja Nasrullahi wal Fath. Pertolongan Allah, kemenangan sudah datang. Waraitan nas, dan kau melihat manusia sudah yadkhuluna fi dinillahi waj. Sudah masuk keadaan dalam Islam berbondong-bondong. Maka apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah. Mohon ampunlah kepada Allah. Wah, ini Abu Bakar paham, sudah berakhir masa kenabian. Abu Bakar menangis. Abu Bakar enggak nangis dengar ayat ini turun. Tapi menangisnya di Madinah ketika turun ayat An-Nasr, surah An-Nasr. Nah, tapi ayat ini di antara akhir-akhir, di antara akhir. Di antara akhir dari ayat yang diturunkan. Nah, ketika ayat ini turun, ya, Nabi bersabda apa? La'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza. Kata Nabi, bisa jadi aku tidak menjumpai kalian setelah tahun ini. Masya Allah. Ya, oleh karena itu dinamakan haji Nabi, haji wada. Ya, wajib perpisahan dengan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya Nabi ada sebesar-besar musibah. Wafatnya Nabi adalah sebesar-besar musibah. Karena dengan wafatnya Nabi berarti tanda hari kiamat. Enggak ada lagi petunjuk kepada kita. Udah itu aja. Nah, itu sebesar-besar musibah adalah wafatnya Nabi. Nah. Kemudian wa hunaka saqata rajulun minal muslimin an rahilatihi. Di sana ada pula seorang pria dari kalangan kaum muslimin yang jatuh dari hewan tunggangannya, famata, dan dia mati sedang berihram di hari Arafah. Sedang berihram, dia jatuh dari ontanya. Nah, dia sedang berdoa pada Allah, jatuh, maka mati. Maka dia mati dalam keadaan berihram. Ya, dalam keadaan berihram. Ya. Kemudian fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukaffana fi thawbihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut dikafani dengan pakaian ihram dia. La yumassu bitib. Ya, tidak diberi wewangian. Wala yughassala fi bima'in wa an yughassala bima'in wa sadri. Namun dimandikan dengan air dan daun bidara. Ya, kata Nabi, iksiluhu bima'in usidri wa kaffinuhu fi thawbihi. Kafankan dia dengan pakaian ihram dia. Ya. Wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Ya, enggak usah ditutup kepala dan wajahnya. Kenapa? Fa innahu yubasu yawmal qiyamati mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini kemuliaan buat dia. Bangkit hari kiamat dia berzikir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Subhanallah. Nabi kabarkan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini kemuliaan buat dia. Ada orang lain dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan panik semuanya. Nah, ini dalam keadaan bertalbiyah. Nah, ini kemuliaan. Ya, ini adalah kemuliaan. Nah, gak boleh pakai minyak wangi. Kenapa? Karena orang yang berihram gak boleh dikenakan minyak wangi. Kecuali sebelum berihram, setelah mandi sunnah, dia melumuri dada dia dengan minyak wangi, itu boleh. Yang penting bukan di pakaian ihramnya. Wala yughatta ra'sahu wala wajhahu. Tanpa ditutup kepala dan wajahnya tadi. Ya, kata Nabi, wala tuhammiru ra'sahu wa wajhahu. Wa akhbara anna Allah Ta'ala yab'atsuhu yawmal qiyamati yulabbi. Dan Nabi mengabarkan bahwa Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan dia bertalbiyah. Masyaallah. Ya, dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, ya ikhwan. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan. Masyaallah. Dalam keadaan bertalbiyah. Ini luar biasa ini. Ya. Namun perhatikan, orang yang mati dalam keadaan ihram tetap dimandikan. Dia tidak seperti orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid di perang itu tanpa dimandikan. Ya, tanpa dimandikan. Kalau orang yang sedang ihram mati tetap dimandikan. Hanya saja tidak dikafani, tidak usah ditutup wajah dan kepalanya. Ya. Kemudian wa fihi isna asyara hukman. Di sini terdapat 12 hukum. Nanti aja bukan. Hari Senin besok insyaallah. Ya, cukup. Subhanallahi wa bihamdik. Syadzala ilaha illa anta. Astagfirullah. Assalamualaikum.